amati seluruh hidup dan matiku berikan hanya padamu. Jika nanti cinta pun harus terpisah, biar mati memisahkan cinta kita di dunia. Aku tak akan bisa hidup tanpamu di sisiku.